الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah mensucikan ruhnya dan beliau adalah gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan walaysa qawlu Ibnu Abbas innahu ra'ahu munaqidan li hadza. Baik. Wala qawluhu ra'ahu bi fu'adihi. Tidaklah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertolak belakang dengan ini, dan juga tidak ucapannya ra'ahu bi fu'adihi. Wa qad sahha anhu annahu qala, dan telah sahih dari beliau alaihi salatu wassalam bahwa beliau mengatakan ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala. Aku telah melihat Rabbku tabarak wa ta'ala, walakin lam yakun hadha bil Isra. Akan tetapi kesempatan itu bukan terjadi di Isra, walakin kana fil Madinah. Akan tetapi kejadian itu terjadi ketika beliau di Madinah, lamahtubisa anhum fi salati subhi. Taib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertinggal dari mengimami mereka melakukan salat subuh. Tsumma akhbarahum an ru'yati rabbih tabaarak wa ta'ala tilkal lailah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa beliau melihat Allah tabaarak wa ta'ala di malam itu, fi manamihi. Di mana? Di ketika beliau tidur dalam mimpi beliau alaihi salatu wasalam. Wa ala hadza bana al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa qala na'am ra'ahu haqqan fa inna ru'yal anbiya'i haqq. Baik. Oleh karena itu Al-Imam membangun pendapatnya di atas hadis ini, dan beliau mengatakan iya, betul-betul Rasulullah SAW telah melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi para nabi adalah benar, wala bud. Walakin lam yakul Ahmad rahimahullahu taala annahu ra'ahu bi ainai ra'yihi ra'sihi yaqbatan. Akan tetapi Al-Imam Ahmad tidak pernah mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau dalam kondisi terjaga. Wa man haka anhu dzalika faqad wahima alaihi. Siapa yang mengatakan ini atas nama Al-Imam Ahmad, sungguh telah dia keliru. Al-Imam Ahmad tidak pernah mengatakan Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terjaga. Taib. Dengan mata kepala beliau. Yang ada riwayatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dalam mimpinya, dalam tidurnya. Dan mimpi para nabi adalah benar. Baik. Walakin qala marratan ra'ahu wa marratan qala ra'ahu bi fu'adihi. Baik. Akan tetapi beliau mengatakan Rasulullah telah melihat Allah, sesekali beliau mengatakan beliau melihat dengan mata hati beliau. Wa hukiyat anhu riwayatan, diriwayatkan dari beliau dua riwayat. Wa hukiyat anhu tsalitsah, bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad riwayat yang ketiga. Min tasarrufi ba'di ashabihi, ini dari perlakuan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Annahu ra'ahu bi ayni ra'sihi wa hadhihi nususu Ahmad mawjuda laysa fi hadzalik. Baik. Sebagian mengatakan bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Baik, dan ini tidaklah ada dalam nas Al-Imam Ahmad. Baik. Barakallahu fikum. Jadi tidak benar bahwa Imam Ahmad mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau. Yang ada bahwa Rasulullah dilihat oleh Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya atau dalam mimpinya. Amma qaul Ibnu Abbas innahu ra'ahu bi fu'adihi marratain, bahwa ucapan Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya dua kali. Fa in kana isnaduhu ila qawlihi ta'ala ma kadzabal fu'adu ma ra'a thumma qala wa laqad ra'u nazlatan ukhra wa dhahiru annahu mustanaduhu wa qad sahha anhu annaha anna hadzal mar'a Jibril ra'ahu marrataini fi suratihi allati khuliqa 'alayha. Qala Ibn Abbas hadza huwa mustanadul Imam Ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fa'alihi wallahu a'lam. Adapun ucapan Ibn Abbas bahwa Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dua kali, kalau ternyata penyandaran ucapan beliau ini dalam firman adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ma kadzabal fu'adu ma ra'a, taib, kemudian mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, taib, telah melihatnya di kali yang lain, wadhahir annahu mustanaduhu, inilah nampaknya sebagai landasan beliau, faqad sahanu annahu hadzal mar'a Jibril, dan telah sungguh sahih juga dari Ibn Abbas bahwa yang dilihat di sini adalah Jibril bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ra'ahu marrataini fi suratihi allati khuliqa 'alayha, yani Rasulullah melihat Jibril dua kali dalam bentuk aslinya, pada bentuk dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebanyakan Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang lain barakallahu fikum, bentuk seperti manusia, barakallahu fikum. Wa qala Ibn Abbas hadza huwa mustanadul Imam Ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fu'adihi wallahu a'lam. Dan ucapan Ibn Abbas ini sebagai sandaran ucapan Al-Imam Ahmad dalam ucapan beliau ra'ahu bi fu'adihi, bahwa Rasul melihat Allah dengan mata hatinya wallahu a'lam. Wa ma qawluhu qawluhu ta'ala fi suratin Najm, adapun ucapan Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Najm thumma dana fatadalla wa ghairu dunu aw at-tadalli fi qissati al-Isra, bukanlah ad-dunu kedekatan yang ada dalam surah Al-Isra. Fa innal ladhi fi suratul Najm huwa dunu Jibril wa tadallihi, adapun dalam surah Al-Najm ini kedekatan Jibril, kama qalat Aisyah wa Ibnu Mas'ud wa siyaq yadullu alaihi, sebagaimana ini pendapat Aisyah dan Ibnu Mas'ud, demikianlah bentuk nasnya menunjukkan. Fa innahu qala 'allamahu shadidul quwa, diajarkan oleh malaikat Jibril yang memiliki sifat shadidul quwa, yakni Jibril du mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil ala thumma dana fatadalla fadhamair kulluha raji'atun ila hadzal muallim ashadidul qawi, semua dhamir-dhamir ini kembali kepada sang pengajar yang sangat kuat, wa huwa dul mirrah ay al quwah, yang memiliki kekuatan, huwa alladhi istawa bil ufuqil a'la wa huwa dana fatadalla, yang berada di atas ufuk yang tinggi, wa huwa alladhi dana fatadalla fa kana min Muhammad qadra qausaini aw adna. maka dia pun mendekat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar dua busur atau lebih dekat. Fa'amadunu wa tadalli alladhi bi hadithil isra, falidhalika fadhalika sarihum fi annahu dunu rabbu tabarak wa ta'ala. Adapun dalam hadith al-isra, kedekatan yang ada adalah kedekatan Allah tabarak wa ta'ala. Wa la ta'arudha fi suratin najm, dan tidak bertentangan dengan surah Najm. Lidhalika bal fiha annahu ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha wa hadha huwa Jibril ra'ahu Muhammad ala suratihi marratain. Ini adalah Jibril yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk aslinya. Barakallahu fikum, yang memiliki 600 sayap. Barakallahu fikum. Yang kebanyakan beliau datang ke Rasulullah SAW dalam bentuk wujud manusia. Baik. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Marratan fil ard wa marratan inda sidratil muntaha. Sekali pertama di bumi dan yang kedua ketika berada di Sidratil Muntaha. F Faslun falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari atau subuh hari sudah ada di Makkah kembali. Tapi padahal perjalanan luar biasa. Dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha melewati 7 lapis langit, kemudian kembali lagi ke bumi, yakni Makkah. Barakallahu fikum. Perjalanan yang luar biasa cepatnya. Baik. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumi akhbarahum bima arahu Allahu azza wa jalla min ayatihil kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat-sahabatnya apa yang beliau lihat dalam perjalanan yang sangat agung itu. Fashtadda takdzibuhum lahu. Adapun orang-orang musyrikin semakin kuat dari pembangkangan mereka, semakin kuat tuduhan mereka bahwa beliau sebagai pendusta. La hawla wala quwata illa billah. Wadahum wadarawatuhum alaihi. Mereka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasa'aluhu ay yasifa lahum baital maqdis. Dan mereka pun meminta kepada Rasulullah untuk menyampaikan bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Karena beliau datang ke sana bukan untuk melihat, oh, catnya begini, tiangnya besarnya begini, jumlahnya sekian dan sekian. Bukan untuk itu Rasulullah SAW datang ke sana. Sehingga jallahullahu lahu hatta ayanahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin, Allah memperlihatkan Baitul Maqdis itu di hadapannya, sehingga Rasulullah SAW bisa menyampaikan kepada mereka apa yang beliau lihat di hadapannya itu. Jadi Allah menampakkan Baitul Maqdis di hadapannya. Fatabika yukhbiruhum an ayatihi wa la yastati'una ayyaruddu alaihi syai'a. Rasulullah SAW langsung menyampaikan kepada mereka apa yang beliau lihat pada saat itu, dan mereka sama sekali tidak mampu menolak apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena benar adanya. Taib. Wa akhbarahum an 'irihim fi taib masrahu wa ruju'ihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa kabilah dagang kalian sekarang lagi kembali, sudah berada di tempat ini. Taib. Wa akhbarahum an waqti qudumihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka bahwa insyaallah mereka akan tiba di kota Makkah ini di hari ini. Hari fulan. Barakallahu fikum. Karena menurut kebiasaan mereka perjalanan kalau tinggal di situ sampai sini ya sekitar sekian hari. Wa akhbarahum anil ba'ir alladhi yaqdumuha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa unta pertama yang ada dalam kafilah itu begini ciri-cirinya. Jadi unta yang paling di depan. Masyaallah. Wa kana al-amru kama qal. Dan ternyata kejadiannya seperti apa yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yazidu dzalika illa nufura. Tetap orang yang namanya kafir, kafir. Jadi walaupun terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya, semua pengkhabaran yang beliau khabarkan adalah suatu yang benar, tetap mereka tidak mau beriman. Semakin lari dan semakin menjauh mereka. Wa ba'adh-dhalimuna illa kufur. Dan orang zalim enggan kecuali berlaku kufur. Walaupun mereka melihat mukjizat, walaupun mereka melihat bukti, ya yang namanya kafir sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap dengan kekafiran. Faslun wa qala naqala Ibnu Ishaq an Aisyah wa Muawiyah annahuma qala innama kana al-isra'u bi ruhihi wa lam yaqid jasadahu wa nukila an al-Hasan al-Basri nahwa dhalika walakin yanbaghi ay yu'lama al-farqu bayna ay yuqal kana al-isra'u manaman wa baina yuqal kana bi ruhihi duna jasadihi wa bainahuma farqun adzim. Ibnu Ishaq mengatakan, menukilkan dari Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma bahwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruhnya dan tidak dengan jasadnya. Wa nukila al-Hasan al-Basri nahwa dhalik. Dan juga dinukilkan dari al-Hasan al-Basri hal yang seperti itu. Walakin yang bagi ayu alam al-farku baina ayyuqal, akan tetapi perlu untuk diketahui bahwa perbedaan antara Isra dalam keadaan tidur manaman atau dalam keadaan cuma barakallahu bikum mimpi, wa baina yuqal kana bi ruhi dunya jasadihi, dengan pendapat yang lain mengatakan bahwa beliau Isra dengan rohnya dan tidak dengan jasadnya. Wa bainahuma farqun adzim, antara dua ini perbedaannya sangat besar, satu mimpi, satu dengan roh. Wa Aisyah wa Muawiyah lam yakula kana manaman, Aisyah dan Muawiyah tidaklah mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Wa innama qala usriya biruhi wa lam yafqid jasadahu, bahwa Rasulullah SAW diperjalankan dengan rohnya tanpa jasadnya. Wa farqum bainal amrain, dan beda antara dua pendapat ini. Fa innama yarahu an-na'imu qad yakunu amsalan madrubah lil ma'lumi fi suwaril mahsusah. Karena apa yang dilihat oleh orang yang tidur boleh jadi cuma sekedar permisalan yang ditetapkan dari perkara yang maklum dalam bentuk yang bisa dilihat. Fa yaraka annahu qad urija bihi ila sama, kalau cuma sekedar mimpi maka dia melihat dirinya seakan-akan dia di mi'rajkan ke langit. Auduba bihi ila makani Makkah wa aqtaril ard, atau dibawa menuju Makkah atau di pelosok-pelosok bumi. Wa ruhuhu lam ta tas'ad wa lam tadhhab, sementara rohnya tidak kemana-mana, cuma di situ saja jasad dan rohnya. Kalau mimpi ya tergambarkan saja. Wa innama malakur ru'ya darabalahul mithal, yang ada bahwa malaikat yang mengatur mimpi yang memberikan permisalan untuknya. Mimpi ini adalah sesuatu yang Allah telah tentukan barakallahu fikum, bukan sesuatu yang bisa kita program. Taib, ana mau mimpi ini, tidak bisa. Taib, ana mau mimpi makan enak nanti, ya tidak bisa barakallahu fikum. Mimpi itu bukan kehendak kita, itu diatur oleh malaikat bahwa anda mimpi. Mimpi itu adalah simbol-simbol untuk masa-masa yang akan datang, taib, dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Simbol-simbol yang bisa diketahui oleh orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakwilkan mimpi. Baik. Walladzina qalu urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ifatani. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, dua kelompok, taifatun qalat urija bi ruhi wa badanihi. Kelompok pertama dari kalangan para ulama mengatakan bahwa Rasulullah dimi'rajkan dengan jasad dan rohnya sekaligus. Baik. Wa taifatun qalat urija bi ruhi wa lam yaqid badanahu. Ada yang mengatakan hanya rohnya saja, jasadnya tidak. Wa ha'ula'i lam yuridu annal mi'raja kana manama. Mereka mengatakan bahwa rohnya saja, mereka tidak mengatakan bahwa mi'raj itu adalah mimpi. Wa innama aradu anna ruha dhataha usriya biha. Tapi yang mereka inginkan bahwa memang rohnya yang diperjalankan, bukan mimpi. Wa urija biha haqiqatan, memang dimi'rajkan secara hakiki. Wa basyarat min jinsi ma tubashiru ba'dal mufaraqah. Wa basyarat min jinsi ma tubashiru ba'dal mufaraqah. Wa kana haluha fi dhalika ka haliha ba'dal mufaraqati fi su'udiha ila samawati sama'i sama'a. Ila samawati sama'an sama'an sama'a. Dan perjalanan ruh ini betul-betul mengalami min jinsi ma tubashiru ba'dal mufaraqah. Dilakukan langsung, dialami langsung oleh roh setelah terpisahnya dari jasad. Wa kana haluha fi dhalika ka haliha ba'dal mufaraqah. Keadaannya sama seperti keadaan setelah berpisah antara roh dengan jasad. fi su'udiha ila samawati sama'an sama'a, ketika dinaikkan ke langit, langit demi langit. Hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'ah, sampai berhenti di langit yang ketujuh. Fatakifu baina yadayillahi azza wa jalla fayu'maru fiha bima yasha, sampai berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun diperintahkan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Thumma nazara ilal ard walladhi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i akmalu mimma yahsulu ruhi indal mufaraqah. Baik. Thumma tanzilu ilal ard, kemudian turun ke bumi. Walladhi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul isra', dan yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra itu lebih sempurna, mimma yahsulu ruhi indal mufaraqah, ketimbang apa yang didapati oleh roh setelah terpisahnya dengan jasad. Ini setelah kematian maksudnya. Tapi Rasulullah SAW tidaklah mati. Wa ma'lumun anna hadha amrun fawqa ma yarahun na'im. Diketahui bahwa kejadian ini atau urusan ini lebih dari sekedar mimpi yang dilihat oleh orang yang tidur. Lakin lama kana Rasulullah SAW bi maqamin harkil awa'id hatta syukka batnuhu wa huwa hayyun la yata'ammalu bidhalika. La yata'allamu bidhalika. Akan tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqami kharqil lil awaid, karena beliau ini dalam kondisi maqam, kedudukan luar biasa, perjalanan Isra Mi'raj kan luar biasa, sampai dibelahnya dada beliau sendiri untuk dibersihkan apa yang ada di dalamnya dari kotoran-kotoran dan bagian syaitan, beliau sama sekali tidak merasakan sakit. Barakallahu fikum. Sebelum di Isra Mi'raj kan beliau urija bidatihi bidati ruhihi al-muqaddasah hakikatan min ghairi imadah, di Isra Mi'raj kan dengan rohnya, bidati ruhihi, rohnya yang disucikan hakikatan min ghairi imadah, tanpa dimatikan, terpisah dari jasadnya tanpa mati. Ini pendapat yang mengatakan bahwa yang Isra Mi'raj adalah rohnya. Wa man siwahu la yanalu bidati ruhihi as-su'ud ila as-sama'i illa ba'da al-mauti wal mufaraqah. Dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa naik seperti itu kecuali dalam kondisi sudah mati, memang terpisah antara jasad dan roh. Taib. Fal anbiya'u innama istaqarrat arwahuhum hunaka ba'da mufaraqati al-abdan. Adapun para nabi akan tetap rohnya di langit yang telah disebutkan tadi. Saya bilang pertama siapa, langit kedua siapa, sampai langit ketujuh siapa. Itu tidaklah berada di situ roh mereka kecuali setelah terpisahnya roh itu dari jasadnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohnya diperjalankan dalam keadaan beliau belumlah mati. Ta'sadat ila hunaka fi halil hayati tsumma 'ada. Wa ba'da wafatihi istaqarrat fi ar-rafiqil a'la ma arwahil anbiya'i alaihi salatu wassalam. Dan setelahnya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, roh beliau alaihi salatu wassalam berada di ar-rafiqil a'la bersama dengan para anbiya war rusul shalawatullahi wasallamu alaihim. Wa ma hadha falaha israfun 'alal badani wa israqun wa ta'alluqun bihi bihaitsu yaruddu salama 'ala man sallama alaihi. Wa ma'ahada, ini masih pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan rohnya saja. Wa ma'ahada falamma tafalaha israfun 'alal badan. Wa ma'ahada falaha israfun 'alal badani wa israqun wa ta'alluqun bihi. Bersama dengan itu tetap ada israq. Tay 'alal badan wa israqun wa ta'alluqun bihi. Masih ada hubungannya dengan badan dia. Bihaitu, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membalas salam orang yang memberi salam kepada beliau. Wa li hadza ta'alluqi ra'a Musa qa'iman yusalli bi qabrihi. Baik, ketergantungan ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat, barakallahu fikum, bisa melihat Musa melakukan salat di kuburannya. Wa ra'ahu fis sama', dan juga Rasulullah melihat Musa di langit. Yang ke-6. Wa ma'lumun annahu la yu'raju bi Musa min qabrihi. Sementara diketahui bahwa Rasulullah SAW tidaklah dinaikkan dari kuburannya. Thumma rudda ilaihi, kemudian dikembalikan lagi. Wa inna ma dzalika maqamu ruhihi wa istiqraruha. Yang ada bahwa itulah tempat rohnya Musa alaihi salatu wasalam yang ada di atas langit, yang di langit yang ke-6. Wa qabruhu maqamu badanihi wa istiqraruhu ila yaumil ma'ad. Sementara kuburan beliau adalah tempat istiqrar, tempat tinggal beliau sampai dibangkitkannya para roh dan dikembalikannya roh ke jasad-jasadnya masing-masing. Farahu yusalli fi qabrihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Musa salat di kuburannya dan melihat pula di atas langit ke-6. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam fi arfa'i makanin fir rafiqil a'la mustaqirran hunaka. Sebagaimana kedudukan beliau alaihi salatu wasallam berada di ar-rafiqil a'la, tempat yang paling tinggi. Wa badanuhu fi dharihihi ghairu mafqud. Sementara jasad beliau tetap dalam kuburan beliau sekarang ini. Baik, ada, tidak hilang. Wa idza sallama alaihi al-muslim radallahu alaihi ruhu hatta yarudda salam. Kalau ada orang yang memberi salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengembalikan rohnya ke jasadnya untuk membalas salam itu. Wa lam yufariq al-mala'al a'la, tanpa meninggalkan tempat yang menjadi tempatnya di tempat yang tinggi. Taib, semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib, yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wa man kathufa idza idrakuhu wa ghalu wa ghalizat taba tiba'uhu an idraki hadha falyandur ila asy-syamsi fi uluwi mahalliha wa ta'alluqiha wa ta'thiriha bil ard. Dan barang siapa yang mungkin masih terlalu tebal tabiatnya untuk memahami ini, barakallahu fikum, maka silahkan dia melihat ke matahari dalam posisinya yang sangat tinggi, tempatnya wa ta'alluquha wa ta'thiruha fil ard, sementara pengaruhnya terhadap bumi sangat luar biasa. Wa hayatun nabati wal hayawani biha, sementara kehidupan tumbuhan dan hewan-hewan sangat bergantung dengan matahari. Hadza wa sya'nu ruhi fawqa hadza. Ini kita ketahui, sementara kondisi ruh itu lebih tinggi lagi dari masalah ini. Falaha sya'nun walil abdani sya'nun, maka ruh itu memiliki keadaan tersendiri dan badan itu memiliki keadaan tersendiri. Wa hadhihi an-naru takunu fi mahalliha wa hararatuha tu'athiru fil jismi al-ba'id anha. Inilah api yang kita lihat dengan kondisi panas, sementara kita bisa merasakan kepanasan panasnya dari jarak yang sangat jauh. Ma'annal irtibat wa ta'alluq alladhi bainar ruhi wal badani aqwa wa akmalu min dhalika wa atam. Sementara hubungan antara jasad dan ruh, hubungannya sangat erat, lebih kuat daripada hubungan antara api dengan apa yang dekat dengan api. Fa sya'nu ruhi a'la min dhalika wa altaf. Maka kondisi ruh lebih tinggi lagi dan lebih halus lagi. Barakallahu fikum. Fa kullil uyuni ar-ru'ya ar-rumdi iyyaki antari sana asy-syams astaghshi dhalam al-layaliya. Baik, wallahu a'lam, enggak tahu maksudnya apa. Qala Musa bin Uqbah عن الزهرى أرجى بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. Pasal, berkata Musa bin Uqbah dari Al-Imam Az-Zuhri, bahwa Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit, sebelum hijrahnya beliau dari kota Makkah menuju Madinah 1 tahun. Baik, 1 tahun sebelum hijrah, Isra Mi'raj di jalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abdul Bar wa ghairu kana bainal Isra'i wal Hijrati sanad sanah wa shahran. Berkata Ibnu Abdul Bar, jarak antara Isra Mi'raj dan hijrah itu 1 tahun, barakallahu bikum, dan 2 bulan. Wa qala Isra'u marratan wahidah, dan Isra itu cuma 1 kali. Waqila marrataini, ada yang mengatakan 2 kali, marratan yaqdha wa marratan manama. Ada yang mengatakan bahwa 1 kali perjalanan dalam kondisi terjaga, sekali dalam kondisi mimpi. Warbabu hadzal qawli ka annahum aradu ay yajma'u baina hadithi syarik wa qawluhu thumma istayqadtu. Pendapat ini seakan-akan mereka menginginkan untuk mengklopkan dua, barakallahu fikum, dua hadis. Baik. Hadis syarik dengan ucapan beliau alaihi salatu wasallam thumma istayqadtu, kemudian aku bangun atau terbang. Wa baina sa'ir riwayat, dengan seluruh riwayat-riwayat, wa minhum man qala bal kana hadha marratain, marratan qabla al-wahyi qawlihi bil hadithi syarik wa dhalika qabla ayyuha ilayhi. Baik, sebagian lagi mengatakan bahwa memang dua kali terjadi sebelum beliau diangkat menjadi rasul, diberikan wahyu, dan setelahnya. Sebagaimana hadis syarik, wa dhalika qabla ayyuha ilayhi, Isra itu sebelum diwahyukan kepada beliau wahyu, wa marratan ba'da al-wahyi, dan sekali lagi setelah diturunkannya wahyu kepada beliau. Kama dallat alaihi sa'irul hadis, sebagaimana itu kan oleh semua hadis. Wa minhum man qala bal thalathu marrat, sebagian ulama mengatakan justru Isra Miraj itu tiga kali, marratan qabla allahi, marratan wa marrataini ba'dahu, satu kali sebelum beliau menjadi nabi dan dua kali setelah beliau menjadi nabi. Wa kullu hadha habat, ini semuanya adalah takhabbut, yakni tercampurnya riwayat-riwayat bagi mereka, sehingga mereka mengusahakan, mengupayakan untuk mengatakan oh tiga kali, oh dua kali. Wa hadhihi tariqatu du'afa'i dhahiriyati min arbabin naqli alladhina idza ra'u fil qissati lafdhah tukhalifu siyaqa ba'd ar-riwayati ja'aluhu marratan ukhra. Ini metode dan caranya orang-orang lemah dari pengikut dhahiriyah, dari orang-orang yang senantiasa mengikutkan riwayat-riwayat, ketika mereka mendapati ada riwayat satu berlainan dengan riwayat yang lain, mereka langsung mengatakan oh ini terjadi dua kali kejadian. Ja'aluhu marratan ukhra. Fa kullama ikhtalafat alaihi riwayat addadu al-waqa'i. Setiap terjadi satu perbedaan periwayatan, mereka mengatakan oh ini kejadian yang lain. Wa sawabul ladzi alaihi a'immatul naqli an al-isra kana marratan wahidan bi Makkah ba'da al-bi'tsah. Dan yang benar, yang rajih dari semua pendapat-pendapat tentang Isra Mi'raj itu, bahwa Isra Mi'raj itu hanya satu kali di Makkah sebelum hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam. Tabarakallahu alaikum. Ini yang ma'ruf, satu tahun lebih sebelum hijrahnya beliau. Wa ya ajaban li haula'i alladziina za'amu annahu miraran. Duhai satu yang sangat menakjubkan, yang mengherankan bagi orang-orang yang menganggap bahwa Isra Mi'raj itu berkali-kali. Kaifa sa'alahum ayyadhunnu annahu fi kulli maratin tufradu 'alaihi shalatu khamsi. Bagaimana bisa mereka mengiyakan dan menyangka bahwa setiap Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kewajiban melakukan salat 50 kali. Isra lagi 50 kali lagi. Bagaimana? Barakallahu fiikum. Tsumma yataraddadu baina rabbih wa baina Musa hatta tasira khamsa. Bagaimana bisa terjadi ini? Diwajibkan 50 kali, kemudian bolak-balik antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala minta keringanan sehingga jadi 5. Berikut lagi Isra berikutnya diwajibkan lagi 50 kali, kemudian minta pengurangan sampai 5. Kemudian hakada berkali-kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi, aku telah menetapkan kewajibanku dan aku telah meringankan untuk hamba-hambaku. Masa berkali-kali ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian ini? Tentu tidak. Terjadi ini, kemudian terjadi lagi berikutnya. Sampai 5 kali. Tsumma yuhbatu ashran. Kemudian dikurangi. Wa qad ghallata al-huffadu syarikan fi al-fadim min hadith al-Isra wa Muslim. Baik. Awrad al-musnad minhu thumma qala faqaddama wa akhara wa zada wa naqasa wa lam yusri al-haditha fa ajada rahimahullah. Baik, ini pembahasan periwayatan rawi dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang belakangan menganggap bahwa ini kejadian yang lain. Baik. Maka para ahli hadis, para hufat, mempersalahkan syarik fi al-fadim min hadits al-Isra. dalam periwayatannya berbagai macam lafaz, lafaz tentang Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Muslim awrada al-musnada minhu, sementara Imam Muslim meriwayatkan yang musnad dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan faqaddama wa akhara wa zada wa naqasa. Al-Imam Syarik telah memajukan, mengakhirkan, menambah dan mengurangi. Dan tidak merentet secara keseluruhan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajada rahimahullah. Maka Imam Muslim telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Faslun fi mabda'il hijrat allati farraqallahu fiha baina awliya'ihi wa a'da'ihi. Mabda' hijrah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, allati farraqa, yang membedakan dan memisahkan mana waliullah dan mana musuh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alaha mabda'an li'izazi dinihi, dan menjadikan ini awal mula pertama kali li'izazi dinihi, untuk menguatkan dan memenangkan agamanya, wa nasri abdihi wa rasulihi, dan menolong hambanya dan rasulnya. Qala al-Waqidi haddathani Muhammad bin Salih an Asim bin Umar ibn Qatadah wa Yazid bin Ruman wa ghairuhuma qalu. Berkata al-Waqidi dari Muhammad bin Salih, dari Asim bin Umar ibn Qatadah dan Yazid bin Ruman dan yang lainnya, qalu aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah 3 sinin min awwal nubuwwatihi mustakhfiyan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di kota Makkah selama 3 tahun setelah diutusnya beliau menjadi seorang nabi. Di awal kenabiannya beliau masih sembunyi-sembunyi mengajak orang satu demi satu. Tsumma alana fir rabi'ah, di tahun keempat beliau diperintahkan untuk mendakwahkan secara umum, semua orang tahu. Pada annasa ilal islami asyara sinin. Kemudian dari sejak situ beliau mengajak manusia selama 10 tahun. Jadi sudah 13 tahun di Makkah. Iwafi al-musima kulla amin. Yattabi'ul hajja fi manazilihim wa fi al-mawasimi bi'uqab. Setiap tahunnya, setiap musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang datang melakukan ibadah haji, mengajak mereka untuk masuk Islam. Barakallahu bikum. Di pasar Uqab juga mereka didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Mijannah, demikian juga pasar Mijannah, Wadil Majaz, nama-nama pasar dahulu kala. Yad'uhum ila ayyam ta'allam ya ila ayyam na'uhu hatta yuballigh risalati rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Mereka diminta bantuannya oleh Rasulullah untuk mereka menyokong, melindungi, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mereka surga. Fala yajudu ahadan yansuruhu. Ternyata tidak seorang pun mau membela beliau. Tidak ada yang mau melindungi beliau. Wala yujibuhu hatta innahu la yas'alu anil qiyad anil qabail wa manazilahum qabilatan qabilatan. Tidak ada yang menerima tawaran Rasulullah. Wala yujibuhu hatta innahu la yas'alu an qaba'il wa manazilahum qabilatan qabilah. Sampai Rasulullah SAW menanyakan kabilah-kabilah ini dan tempat-tempat mereka. Dan Rasulullah mendatangi mereka. Ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku biha al-araba wa tadillu lakum biha al-ajam fa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan semangat, berikan tawaran. Wahai sekalian manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Wa tamliku bihal arab, kalian akan menguasai orang-orang Arab. Wa tadillu lakum bihal ajam, dan orang-orang ajam pun akan tunduk semuanya kepada engkau. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalau kalian beriman, maka kalian akan menjadi raja-raja di surga. Wa Abu Lahab wara'ahu yaqul la tuti'u fa innahu sabi kadzdzab. Ya Abu Lahab, paman beliau alaihi salatu wasalam, di belakang beliau. Setiap Rasulullah mengajak orang masuk Islam, paman beliau mengatakan, jangan kalian mentaatinya, jangan kalian mengikutinya, karena dia telah keluar dari agamanya dan dia sebagai pendusta. Fayarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akbah ar-radd. Akhirnya mereka pun yang mungkin tergerak hatinya mau mengikuti Rasulullah, dengan ucapan Abu Lahab ini akhirnya mereka batal, bahkan mengata-ngatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan yang jelek. Wa yu'dhunahu, bahkan menyakiti Rasulullah. Wa yaquluna usratuka wa ashiratuka a'lamu bika haitsu lam yatba'uka, sambil mereka mengatakan, ah, keluargamu, pamanmu sendiri, kerabat dekatmu sendiri lebih tahu tentang engkau. Taib, seandainya memang engkau benar, maka mereka orang-orang duluan, orang-orang pertama yang mengimani engkau. Subhanallah. Wa hadza yad'uhu wa yad'uhum ila Allah wa yaqulu Allahumma law syi'ta lam yakunu hakadha. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah mengatakan, Allahumma law syi'ta lam yakunu hakadha, ya Allah, seandainya engkau inginkan tidaklah seperti ini kejadiannya. Qala wa kana mimman yusamma lana min al-qabail alladhi atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum wa arada nafsahu alaihim banu Amir bin Sa'sah. Dan dari orang-orang yang telah kami telah ketahui namanya, dari kabilah-kabilah yang didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak untuk masuk Islam, ditawarkan kepada mereka diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilindungi, dibela, untuk disampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itu kabilah-kabilah Banu Amir bin Sa'sah, wa Muharib bin Hafsah bin Hasfah, wa Fazarah, wa Ghassan, wa Murrah, wa Hafiyah, wa Hanifah, wa Sulaim, wa Abs, wa Banu Nadhr, wa Banu Al-Buka, wa Kindah, wa Kalb, wal Harith bin Ka'ab, wa Udrah, wal Hadarimah, falam yastajib minhum ahad. Ternyata tidak ada satu kabilah pun yang mau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Wa kana mimma sana Allahu li rasulihi an al-Aws wal Khazraj kanu yasma'una min khulafaihim min al-Yahud al-Madinah min Yahud al-Madinah anna nabiyyan min al-anbiya'i mab'uthun fi hadha az-zaman sayakhruju fa nattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa Iram. Dan Allah SWT telah mempersiapkan untuk rasulnya, taib, orang-orang Aus dan Khazraj. Kanu yasma'una min khulafaihim, mereka-mereka ini orang-orang Aus dan Khazraj telah mendengar berita kerasulan dari sekutu-sekutu mereka, dari orang Yahudi Madinah, bahwa akan ada, sudah saatnya nabi dari nabi-nabi yang diutus terakhir, apalagi di zaman ini, akan keluar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang Yahudi, kami akan mengimani dia, mengikutinya, dan membunuh kalian semuanya, wahai para musyrikin. Wa kanal ansaru yahujjuna al-baita kama kanatil arabu tahujjuhuduna al-yahud. Dan orang Ansar, orang Aus dan Khazraj, melakukan haji setiap tahunnya seperti orang-orang Arab yang lainnya, sementara orang Yahudi tidak. Falamma ra'al ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah azza wa jalla, maka ketika orang-orang Aus dan Khazraj, taib, dahulunya kemudian mereka digelari dengan Ansar, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk mengimaninya, wa ta'ammalu ahwalahu, kemudian orang-orang Ansar ini memperhatikan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ba'dhum li ba'd, ta'lamuna wallahi ya qaum anna hadzal ladzi tawa'adakum banul yahud bihil yahud. Mereka kan tahu persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengkhabaran dari apa? Dari orang Yahudi. Sampai orang-orang Ansar mengatakan, kalian tahu, wahai kaum, kalian tahu, inilah yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, bahwa mereka akan mengimani Rasul ini dan akan membunuh kita. Fala yasbiqunnakum ilaihi, maka jangan pernah kalian didahului oleh orang Yahudi untuk mengimaninya. Kita pertama kali yang mengimaninya. Wa kana Suhaib bin Samit min al-Aws qad qadima Makkah. Pada akhir Rasulullah SAW, falam yub'id wa lam yujib hatta qadima Anas ibn Rafi' Abul Husain Abul Haisar fi fityati min qawmihi min bani Abdil Ashhal yatlubuna al-hilaf. Wa kana Suhaib as-Samit, sebenarnya dulunya sudah ada orang yang namanya Suhaib ibn Samit dari Aus, kadang-kali Makkah, sudah mendatangi Makkah. Pada akhir Rasulullah SAW, falam yub'id walam yujib, dia pun tidak mengatakan iya dan juga tidak mengatakan tidak hatta kadima Anas bin Rabi, sampai datang Anas bin Rabi bersama dengan teman-temannya barakallahu fikum dari Bani Abdul Ashhal yatlubun al-hilf. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam faqala Iyas bin Mu'ad wa kana syabban hadathan ya qaum hadha wallahi khairum mimma ji'na lahu fadarabahu abul haisar wa antaharahu fasakata thumma lam yatim lahumul hilf fansarafu ila al-madinah barakallahu bikum. Ini belum jadi barakallahu bikum, belum jadi pada saat itu barakallahu bikum mereka mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun berikutnya la'allahu baru mereka mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktabi bihadzal qadr subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.